Bismillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, taufiknya sehingga kita bisa beramal saleh, dan kita berharap dan berdoa semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan masih dalam hadis yang sama, dalam bab muquqil walidain, di mana pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana beliau radhiyallahu anhu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari kasratus sual, banyak bertanya, wa idha'atil mal, membuang-buang harta tanpa faedah, menghabiskannya tanpa faedah, wa an qila wa qal. Telah kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah tentang larangan banyak bertanya. Beliau telah menjelaskan pertanyaan yang dilarang dalam hadis ini. Beliau telah menyebutkan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang ditanyakan pada masa nubuah, pada masa kenabian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini bentuk pertanyaan yang dilarang, yang termasuk dalam larangan hadis ini. Bertanya sesuatu sehingga turun larangan yang sebelumnya perkara itu mubah, disebabkan karena pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan perkara yang mubah itu menjadi terlarang. Ini bentuk pertanyaan yang dilarang dalam hadis ini. Berikutnya, jenis pertanyaan yang dilarang setelah masa kenabian, yaitu pertanyaan yang bentuknya dengan tujuan melemahkan, ingin menampakkan kelemahan para ulama, atau pertanyaan yang karena keras kepala, dengan tujuan untuk menampakkan kelemahan, ketidakmampuan para ulama atau guru atau asatizah dalam menjawab persoalan atau permasalahan yang diajukan kepada mereka. Dan beliau telah menjelaskan dalil-dalil kenapa pertanyaan dengan niat untuk menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan para ulama itu dilarang. Beliau telah menyebutkan di antaranya pertanyaan ini tidaklah dilakukan pada masa kenabian ketika Rasulullah SAW masih hidup. Pertanyaan seperti ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang Yahudi dan yang mengikuti mereka. Setelah beliau jelaskan kisah atau hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tatkala mereka bertanya tentang makna ruh, di mana mereka memang tujuan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW itu ingin menampakkan kelemahan Rasulullah SAW, karena ar-ruh itu memiliki tiga makna. Sehingga ketika Rasulullah SAW menjawab dengan satu makna, mereka akan mengatakan la, tidak, maknanya bukan seperti itu. Yang benar seperti ini. Ini niat dari orang-orang Yahudi. Memang tujuannya untuk menguji, mengetes, dan ingin melihat atau memperlihatkan, menampakkan kelemahan Rasulullah SAW. Sehingga ini dilarang. Bertanya kepada para ulama dengan tujuan untuk menampakkan kelemahan mereka. Berikutnya kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, pertanyaan yang berikutnya yang hukumnya wajib atau diperbolehkan akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, sehingga kita akan bacakan di sini. Fama baqiya illa ma wajaba as-su'alu anhu wa ma jaza as-su'alu anhu. Maka tidak tersisa dalam pembahasan ini kecuali pertanyaan yang itu hukumnya wajib memang harus ditanyakan, dan pertanyaan yang hukumnya itu boleh mubah. Walladhi yajibu as-su'alu anhu huwa amruddin usulan wa furu'an wa huquqan wa fara'idha wa wajibatin wa mustahabbatin wa muharramatin wa makruhatin. Pertanyaan yang wajib ditanyakan itu adalah pertanyaan tentang perkara agama, baik itu prinsip agama, cabang-cabang, permasalahan fikih, hak-hak, kemudian perkara-perkara yang wajib, fardu ain atau fardu kifayah, perkara yang mustahab, yang sunnah, perkara yang haram, yang makruh, ini semua hukumnya wajib ditanyakan agar kita bisa melakukan perkara yang wajib dan sunnah dan menjauhi perkara yang haram ataupun makruh. Hadza yajibu 'alal muslimina an yas'alu 'anhu al-'ulama'a. Perkara-perkara ini hukumnya wajib bagi kaum muslimin untuk bertanya kepada para ulama tentang perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. Prinsip, cabang, hak, kewajiban-kewajiban, ila akhirih. Wa an yatadzakaru daiman wa abadan fi hadhil abhasi wa hadhil mawdu'atil muhimmah allati tata'allaku bi amri dinihim. Dan kaum muslimin itu hendaklah selalu berdiskusi, memurajaah pembahasan-pembahasan dan tema-tema yang penting seperti yang telah disebutkan tadi, yang itu berkaitan dengan urusan agama mereka. Fas-su'alu 'an dzalika wajib, maka bertanya tentang perkara-perkara tadi itu hukumnya wajib. Was-su'alu 'anil mubahati wa 'an ma huwa min furudil kifayah jaizun lil insani an yas'ala anhu al-'alima bihusni niyyatin. Dan bertanya tentang perkara-perkara yang mubah dan perkara yang itu fardu kifayah, hukumnya jaiz, dibolehkan dengan syarat seorang insan bertanya dengan niat yang bagus, bukan untuk menampakkan kelemahan para ulama. Li ajli izharil ilmi wal istifadati minal ulama'i wa tadwini masail al-ilmi liman ya'ishu baina adhhurihim wa liman sayati ba'da dzalik. Niat yang bagus itu dalam bertanya kepada ulama adalah dengan meniatkan. Dalam bertanya kepada ulama itu niatnya adalah untuk menampakkan ilmu, agar ilmu itu diketahui oleh banyak orang. Dan dengan niat mengambil faedah dari para ulama, mencatat permasalahan-permasalahan ilmu, liman ya'ishu baina adhhurihim, bagi orang yang hidup di hadapan para ulama. Waliman sayati ba'da dzalik, dan tujuan mencatat, ya, bertanya kemudian mencatat ilmu yang ditanyakan pada para ulama itu agar orang yang hidup setelah kita bisa mengetahui faedah-faedah ilmu-ilmu para ulama. Kama hiya tariqatul ulama alladhi sannafu al-musannafat. Sebagaimana yang telah dilakukan, ya, atau sebagaimana ini adalah metode para ulama yang telah menulis, ya, musannafat, buku-buku. Wa qad yafridu ba'd al-masaili fardha, ya. Dan terkadang, ya, para ulama itu tatkala mereka menulis, ya, terutama dalam kitab-kitab fikih, ya, mereka terkadang, ya, mengonsumsikan atau membuat perkara yang itu belum terjadi, ya. Yafridu ba'dhal masail fardha, mereka, ya, mengasumsikan atau memperkirakan permasalahan yang itu belum terjadi, ya. Dengan tujuan apa? Bihaitsu law nasya'at. Dengan tujuan tatkala permasalahan yang tadi, ya, diasumsikan atau diperkirakan itu jika muncul, yakunu qad sabaqat lahal hulul, maka permasalahan itu telah ada pemecahannya, ya. Sudah ada, ya, hulul, atau sudah dipecahkan permasalahan tersebut. Sehingga orang mendapatkan faedah, ya, jika permasalahan yang tadi sebelumnya tidak ada, ya, kemudian orang-orang yang hidup setelah para ulama, ya, bisa mendapatkan faedah pemecahan suatu permasalahan yang sebelumnya itu hanya perkiraan, ya, yang belum terjadi pada masa para ulama sebelumnya. Kama hiya tariqatul fuqaha fi furu'il masail wal ahkam. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli-ahli fikih dalam kitab-kitab fikih, ya, dan kitab-kitab yang menyebutkan hukum-hukum syariat. Maka kita dapatkan dalam kitab-kitab yang mutawwalat, ya, kitab-kitab fikih yang itu menyebutkan banyak permasalahan fikih, khilaf-khilaf, ya. Di sana ada beberapa, ya, permasalahan yang itu, ya, permasalahan yang belum terjadi, ya. Bahkan sampai saat ini belum terjadi, ya. Seperti masalah, ya, ketika seorang, ya, ini pernah ana dengarkan dari sebagian masyayikh, ketika seorang, ya, hukum sholat seorang di karpet terbang, ya, misalnya gitu, ada disebutkan di kitab-kitab fikih, ya, yang memang terkadang itu berlebih-lebihan, akan tapi tujuan, ya, sebagian para ulama dalam membuat permasalahan-permasalahan seperti ini, ya, dengan tujuan, ya, seandainya memang suatu saat itu terjadi, maka sudah ada pemecahannya, ya, sudah ada hulul, ya, sehingga orang-orang yang bukan ulama bisa melakukan atau mendapatkan hukumnya ya, dengan segera. Wa kam min fawaid 'azimah fil mu'allafati allati allafaha al-ulama fi furu'il masail wa fi usulil masail hadha at-tafsilu yanbaghi an yu'raf min as-su'al. Dan betapa banyak faedah-faedah yang agung yang didapatkan pada tulisan atau buku para ulama dalam furu'il masail, ya, dalam kitab-kitab fiqih dan dalam kitab-kitab akidah, ya, prinsip. Dan perincian ini seharusnya, ya, diketahui. Ya. Perincian dalam hukum-hukum bertanya pada para ulama ini seharusnya diketahui oleh setiap muslim, ya, agar bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan yang haram, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjauhkan kita dari ulama, asatizah, ya, para guru, ya. Karena di sana disebutkan adab-adab dalam bertanya, ya, dalam kitab-kitab adab thalabul ilmi. Ya, dalam bertanya kepada asatizah para ulama, di sana ada adab-adab pula, ya. Jangan sampai kita bertanya dengan pertanyaan yang menyebabkan guru kita tidak mau memberikan faedahnya kepada kita, ya. Ini dijelaskan dalam kitab-kitab adab thalabul ilmi. Kemudian berikutnya, al-amru tsani, perkara yang dilarang dalam hadis ini, an-nahyu an idha'atil mal, larangan dari memboroskan atau menyia-nyiakan harta tanpa faedah. Wa yajibu an yu'lam annal mala huwa malullahi azza wa jalla, a'tahu wa yu'tihi man sya'a min ibadihi. Yang harus diketahui bahwa harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan kepada siapa saja yang Allah hendaki dari hamba-hambanya. Sawa'un akana salihan am talihan, baik hamba tersebut orang saleh atau orang yang jahat, semuanya diberikan oleh Allah harta. Fa inna kasratal mali 'inda syakhsi la tadulu 'ala salahihi wa la 'ala fasadihi. Sesungguhnya harta yang banyak itu, ya, harta yang banyak pada seseorang tidak menunjukkan bahwa dia orang yang saleh, tidak menunjukkan kesalehannya. Harta yang banyak pada seorang itu bukan berarti orang itu orang yang saleh, ya. Wala ala fasadi, dan tidak menunjukkan pula bahwa dia orang yang jahat, ya, yang rusak. Wa innamallahu azza wa jalla yu'tihi bimuktadha hikmatihi. Sungguhnya Allah, ya, memberi harta, ya, sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya. Man syaa min ibadihi yuwassi'u 'alaihi rizqa, ya. Allah memberikan harta dengan kebijaksanaannya kepada siapa yang Dia hendaki dari hamba-hambanya. Ada yang Allah luaskan rezekinya. Wa man syaa yudzayyiq 'alai, dan jika Allah inginkan maka Allah akan sempitkan rezeki hamba-Nya. Wa man syaa an yakuna baina dzalik. Dan jika Allah hendak, dan jika Allah ingin, ya, berkehendak, maka Allah akan memberi rezeki, ya, yang pertengahan, ya, pada seseorang, tidak berlebihan dan tidak kurang. Fal hukmu lillahi tabaraka wa ta'ala, maka keputusan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan dalam memberi rezeki pada hamba-hambanya itu murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah kebijaksanaannya. Wallazi yaqsimu bainal 'ibadi arzaqahum, dialah yang membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Lihadza ankarallahu tabaraka wa ta'ala 'alal kuffari alladzina i'taradu 'ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari orang-orang kafir yang menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik?" Apakah orang-orang musyrik Quraisy yang membagikan rahmat Rabb-mu? Ya, ini rahmat di sini adalah kenabian, nubuwah. Ini adalah istifham ingkari, ya. Pertanyaan dengan maksud untuk mengingkari. Apakah orang-orang musyrik itu yang membagikan nubuwah kepada dari Rabb-mu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kamilah yang membagikan penghidupan, ma'isyah, baik itu rezeki, makanan pokok, bagi mereka dalam kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dhahum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dhuhum ba'dhan sukhriyah. Dan kami meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lain, agar sebagian mereka diejek oleh sebagian yang lain. Ini tujuan Allah, meninggikan sebagian manusia dengan harta, dan ada yang Allah tidak muliakan dengan harta. Ada yang Allah kayakan dan ada yang Allah miskinkan. Dengan tujuan agar sebagian mereka diejek oleh sebagian yang lain. Agar yang miskin diejek oleh orang kaya. Ini sudah sunnatullah. Ini ujian. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Rabbmu berupa memasukkan ke dalam surga, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta benda. Asy-Syaikh Zaid rahimahullah melanjutkan, fahuwa yabsutu rizqa liman yasha wa yuqaddiru ala man yasha. Dialah, yaitu Allah, yang melapangkan rezeki seseorang, melapangkan rezeki bagi orang yang Allah hendaki, dan menyempitkan rezeki kepada orang yang Allah hendaki. Fa wajabar ridha bi qismatillah tabaraka wa ta'ala. Maka wajib ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yajuzu alhasadu min ba'dhin nasi li ba'dhin. Tidak diperbolehkan hasad. Tidak diperbolehkan saling hasad sesama manusia. Aila yajuzu lil faqiri an yahsudal ghaniyah. Yaitu tidak boleh seorang yang fakir hasad kepada orang yang kaya. Wa rubbama yatafawwahu fayaqul hadza la yastahiq. Barangkali orang yang fakir itu yatafawwah, mengucapkan dengan suatu ucapan di mana dia mengatakan hadza la yastahiq, ini tidak berhak, ini tidak pantas, pembagian Allah ini tidak pantas, ini ucapan yang salah. Wa dzalika i'tiradun 'ala Allah 'azza wa jalla, dan itu adalah protes, sikap protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang ikhwah telah pelajari dari para asatidzah hafizakumullah, bahwa dalam bersikap terhadap musibah dan akdar, ya, ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada hambanya, baik itu rezeki, ya, fisik, ya, dan yang semisalnya, ya, maka seorang hamba, ya, diperbolehkan berhujjah, ya, mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah, ya, agar hatinya tenang, ya, ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pada dua perkara ini, terhadap musibah dan akdarullah, ya, kepada kadar atau ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada hambanya, baik dari fisik, ya, terlahirkan seperti ini dan itu, ya, memiliki kekurangan ini dan itu, ya, ketika dilahirkan di muka bumi ini, ya, boleh seorang, ya, berhujjah mengatakan ini adalah takdir Allah, ya, ya, karena itu memang takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada al-hakim, maha bijaksana, sehingga apa yang Allah tetapkan pasti dibaliknya ada kebaikan yang banyak yang seorang insan tidak bisa mengetahuinya, ya, baik itu dengan pahala yang begitu banyak atas kesabaran seorang hamba dan yang lainnya. Berikutnya, fallahu yu'tid dunya man ahabba wa man lam yuhibba. Allah subhanahu wa ta'ala memberi dunia ini baik kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Yaitu Allah berikan dunia ini kepada orang yang mukmin dan yang kafir, ya. Wala yu'tid dina, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan agama yang benar, ya, akidah yang benar, ya, manhaj yang benar, illa man ahabba min ibadihi zukuran aw wa inasan, kecuali kepada orang yang Allah cintai, ya, baik itu laki-laki atau perempuan, ya. Ala wa inna hadzal mal allazi a'tahu Allah man syaa min ibadi la yajuzu li ahadin an yatasarrafa fihi bi infaqihi fi wujuhil haram. Ketahuilah, sungguhnya harta yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah hendaki, ya, tidak boleh digunakan, ya, tidak boleh diinfakkan pada jalan-jalan yang haram. Au ya'khudhuhu, ya, au ya'khudhahu min wujuhil haram, dan tidak dibolehkan pula, ya, mencarinya, memperolehnya dari jalan-jalan yang haram. Sawa'un fil mu'amalati au fil ghisyi au fis sariqah wan nahabi wal ikhtilasi wal ghasabi war riba. Baik perkara atau jalan yang haram itu bentuknya, ya, atau dalam hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perkara dunia, ya, mu'amalat, atau dalam ghish, ya, kecurangan, penipuan, atau dalam pencurian, sariqah, atau dalam nahab, perampokan, ya, wakhtilas, pencurian, walghasab, perampasan, warriba dan riba. Semua ini perkara atau cara yang haram untuk memperoleh harta. Qul hadhihi turuq idza salakaha man yatlubul mal fa innahu jana ala nafsihi wa ata bi asbabil uqubatil ajila wal ajila. Semua cara-cara yang telah disebutkan tadi, ya, jika ditempuh oleh seseorang untuk mencari harta, maka sungguhnya dia telah jana, merugikan dirinya sendiri dan mendatangkan sebab-sebab yang itu bisa mendatangkan hukuman ajilah, yang disegerakan, wal ajilah, ya, atau yang nanti dia dapatkan pada hari kiamat, ya. Hukuman yang disegerakan, ya, atau yang nanti ditunda pada hari kiamat nanti. Fala yatlubul mala illa min wujuhil halal, maka seorang itu tidak boleh mencari harta kecuali dari jalan-jalan yang halal. Wala haraja an yukassira baina yadayil muslim. Tidak mengapa, ya, seorang itu mengembangkan hartanya, ya, memperbanyak hartanya. Mengembangkan harta yang dia miliki baina yadayil muslim. Tidak mengapa, ya, dia mengembangkan, memperbanyak hartanya dengan cara-cara yang halal, ya. Tidak mengapa, kata Syekh rahimahullah. Idza arafa haqqallahi fihi bi an akhraja zakatahu wa kullama yalzamu fil mal. Jika, ya, dia mengetahui hak Allah dalam harta tersebut dengan mengeluarkan zakatnya dan semua yang diwajibkan pada harta. Wa wasa minhu man yastahiqu al-'athfu 'alaihi fa huwa khairul lah. Dan menyenangkan, ya, wasa, orang-orang yang berhak untuk dikasihi, disimpatihi, maka ini adalah kebaikan yang ada pada dirinya. Jika dia mengeluarkan kewajiban pada harta dan, ya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kadzalika yasrifu fi wujuhil halal wa la yatajawazu al-halala ila al-harami kama yaf'aluhu man qalla nasibuhu min khasyatillahi 'azza wa jalla. Dan dia menginfakkan, membelanjakan hartanya pada jalan-jalan yang halal dan tidak melampaui cara-cara yang halal tersebut. Dia mencukupkan pada cara-cara yang halal untuk memperoleh harta dan tidak melakukan cara-cara yang haram sebagaimana yang dilakukan orang yang sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalladzina ya'kuluna bihi al-muharramati, seperti orang-orang yang memakan perkara atau makanan yang diharamkan, seperti kal muskirat, minuman atau makanan yang memabukkan, wal mukhadirat, makanan yang membius atau menghilangkan ingatan, atau narkoba, wa ma la yahillu lahum, dan perkara-perkara yang tidak dihalalkan. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa takut pada Allah atau rasa takutnya sangat sedikit. Dia menggunakan harta itu untuk mengkonsumsi narkoba, khamar, dan hal-hal yang diharamkan dalam syariat kita. Fa infaqul mali fil harami haramun wa ismun. Menginfakkan, membelanjakan harta untuk membeli hal-hal yang haram, perkara-perkara haram adalah haram, hukumnya haram dan berdosa. Li'annal mala malullahi, karena harta itu milik Allah, ya. Kama qala Allah, sebagaimana firman Allah, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Dalam surat An-Nur ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, berilah mereka, ya, infakkanlah, sedekahkanlah hartamu kepada mereka, min malillah, dari harta Allah, alladzi atakum, yang telah diberikan kepada kalian. Ini dalil bahwa harta yang kita miliki itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Dan dalam surat Al-Hadid ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan sedekahkanlah sebagian dari harta yang telah Allah, yang telah Allah jadikan kamu sebagai penguasanya. Sedekahkanlah sebagian harta yang telah Allah jadikan kalian sebagai penguasanya. mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ini menunjukkan bahwa harta yang kita miliki adalah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasahibul mal mustakhlafun fi. Pemilik harta itu mustakhlaf fi, penguasa yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Liya'rifa haqqallahi fihi wa kaifa ya'malu fihi. Agar dia mengetahui hak Allah pada harta tersebut dan bagaimana dia mengamalkan atau bertindak pada hartanya itu. Apakah dia belanjakan pada perkara yang mubah, yang halal, ataukah dia melakukan sebaliknya, dia belanjakan pada perkara-perkara yang haram. Wa idza su'ila al-'abdu 'an umrihi wa 'an syababihi wa 'an 'ilmihi. Dan jika pada hari kiamat nanti seorang hamba ditanya tentang umurnya, masa mudanya dan ilmunya, su'ila an malihi su'alain. Maka tatkala ditanya tentang tadi umur, masa muda dan ilmunya, seorang hamba ditanya tentang hartanya dengan dua pertanyaan. Khusus pada harta ditanya dengan dua pertanyaan. Min ainaktasabahu, dari mana dia peroleh harta itu? Wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan harta itu? Wa hadza dalilun ala khatari mas'alatil mal, dan ini adalah dalil tentang bahaya urusan harta ini. Kita lanjutkan sedikit. Wa tajannubu hadzal khatari min wajhain, dan melindungi diri dari bahaya ini dengan dua cara. Al-wajhul awal min nahiyati kasbihi yajibu an yakuna min wujuhil halal, dari aspek atau sisi mendapatkannya maka wajib memperolehnya dari cara yang halal. La harama fi, tidak ada keharaman padanya. Wala syubhata fi, tidak ada keraguan syubhat padanya. Harus yang halal jelas. Yang syubhat ditinggalkan. Yang kita ragu-ragu ini halal atau haram kita tinggalkan. Agar kita tidak terjatuh pada keharaman. Wal wajhu tsani an yunfiqa fil halal, menginfakkan, membelanjakan harta itu pada hal-hal yang dihalalkan. Kal wajibat wal mustahabbat wal mubahat, pada perkara yang wajib, mustahab, sunnah dan mubah. Allati la yadkhulu minha ila ismin, yang tidak membawa seorang, menyebabkan seorang masuk kepada dosa. Wal wajibat hiya, perkara-perkara yang wajib pada harta adalah an-nafaqatu 'ala an-nafsi wa 'ala man ya'ul wa 'ala man yata'allaqu bih, menafkahi diri orang-orang yang dia tanggung, seperti keluarga, anak, istrinya, dan menafkahi orang-orang man yata'allaqu bih, yang bergantung, yang membutuhkan dirinya. Fatajibu nafaqatuhu alaihi, maka hukumnya wajib menafkahi diri, menafkahi orang yang menjadi tanggungannya, ini hukumnya wajib. Wa kadzalika ikhrajul huquqi syar'iyyah minhu, dan begitu juga mengeluarkan hak-hak syar'i, seperti kal kafarat, seperti membayar kafarah, wan nuzur, membayar nazar, waz zakawat, membayar zakat, hatta tabra'a dzimmatu min dzalik, agar bebas hutang atau kewajiban seorang hamba. Bi khilaf man ya'basu fil mal wa yatasarrafu fi tasarrufat la yuqirruha asy-syar'u. Berbeda dengan orang yang main-main, sembrono dalam menggunakan harta, menginfakkan hartanya dengan tasarrufat, dengan tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wala yaslam min uqubatiha al-ajila wal-ajila, yang dengannya seorang tidak selamat dari hukuman-hukuman cepat atau lambat. Lihada nahan Nabi SAW an idha'atil mal, oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW melarang dari membelanjakan, menghabiskan harta tanpa faedah, memboroskan harta tanpa faedah. Ya. Ini beberapa penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid rahimahullah. Ya. Kita cukupkan sampai sini. Sampai perkara kedua yang dilarang dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ya, atas kekurangan namun ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.